Musicana con buat sabarnya dan ku ajar seuntuk setia. Tuhan, sayang deh sekali. Oh Tuhan, tolong jaga dia untuk saya. Kesini sayang, tolong sapu tubuh berat. Jangan pernah lepaskan genggam saat tangan kuat-kuat. Dan jangan kau takut saat temaniku, percaya selalu cinta ini hanya untukku. Terima kasih sayang telah hadir untuk sah, menjadi malaikat penjaga buat sah. Semakin hari saya tambah sayang kau, dan satra ingin jauh-jauh dari kau. Karena separuh nafas ini cuma untuk koi, dan seluruh jiwa raga ini pun hanya milik koi. Jadi jangan pernah ragukan cinta ini, semua buat kau sabari kau dengar ini. Dan saya bersyukur kau telah datang untuk temani. Betapa bahagia yang saya rasa hingga kini. Kau mau luangkan sama waktu untuk saya, dan berikan yang kau punya hanya demi saya. Nyaman saya rasakan di dalam pelukan. Satrakan lepaskan kau punya genggaman, karena kau alasan saya bertahan. Tetaplah menjadi satu sini sayang. Kalau sapu tubuh erat, jangan pernah lepaskan genggam saat tangan kuat-kuat. Dan jangan kau takut ada temaniku, percaya selalu cinta ini hanya untukku. Ya mari pegang saya tangan, jadikan hati sebagai pelindung. Jangan dengar kata dorang, itu hanya sebatas bohongan. Hey, hati kasih cinta janji kan cemari. Sakral nanti kan abadi, sampai mati kau di hati, yeah. Wanita terhebat yang selalu memiliki anugerah terhangat, yang kini dapat dikuatkan hati, jadikan pintu dalam jeratan kasih dan rindu. Terangi gulita seperti pelita, menyala abadi selamanya. Lama tak mungkin cerita, jauh di kata derita. Hati ini kau itu cinta, dengar kau paling saya cinta. Tetapi sapu pelukan, jangan ragukan dia sayang. Pegang sa tangan, jangan lepaskan kau yang saya sayang. Tapi tak pun, tak kemana pun, cegeran bangun, terbayang kau pun senyum. Tetap di sini selalu temani, jangan pergi. Cinta tu koi, sayang tu koi, sarakan bagi. Kesini saya, kalau sapu tubuh erat, jangan pernah lepaskan genggam saat tangan kuat-kuat. Dan jangan kau takut saat ada temaniku, percaya selalu cinta ini hanya untukku. Sapu tubuh erat, jangan pernah lepaskan genggam saat tangan kuat-kuat. Dan jangan kau takut saat